الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلاة وسلاما على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده وأنصاره إلى يوم الدين أيها المؤمنون الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته حيث فاز المتقون وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin saudaraku sekalian, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan kita semua diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah khutbah Jumat kita pada kesempatan siang hari ini akan mengambil tema tentang bagaimana cara kita berbakti, terus berbakti kepada orang tua kita saat orang tua kita sudah tidak ada. Karena yang namanya birrul walidain, berbakti kepada orang tua merupakan sebuah kewajiban hayyan au mayyitan. Baik orang tua kita masih hidup juga termasuk ketika mereka sudah tiada. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada sebuah riwayat Al-Imam An-Nawawi memuat sebuah hadis diriwayatkan bahwa jaa rajulun min bani Salamah ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan ada seorang dari kabilah Bani Salamah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada anak muda ketemu Nabi, dia bertanya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarru bihi ba'da mautihima?" Nabi nanya nih anak muda, "Ya Rasulullah, ada enggak cara aku berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuaku tapi mereka sudah meninggal dunia? Mereka sudah tidak tiada, sudah tiada." Bisa jadi ini pertanyaan juga ditanya oleh kita. Karena kita kangen dengan orang tua kita, kita sayang dengan ayah kita, dengan ibu kita. Dulu pernah si ada, kita berbuat baik, sekarang udah enggak ada. Gimana caranya? Ini hadis penting karena kadang-kadang ada sebagian saudara kita melakukan sebuah perbuatan dengan niat berbuat baik kepada orang tuanya. Namun ternyata perbuatan itu bisa jadi tidak termasuk yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya, "Ada enggak Nabi cara aku berbakti dengan orang tuaku?" Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Qala na'am." Ya, ada, kata Nabi. Ada beberapa cara yang dapat kamu lakukan sebagai cara engkau berbakti kepada orang tuamu yang sudah meninggal. Yang pertama, kata Nabi, "As-shalatu 'alaihima." As-shalah maknanya addu'a. Engkau doain orang tua kamu dengan doa yang baik-baik. Ayah udah almarhum, ibu udah enggak ada. Apa yang kita bilang? Kita sering-sering doa, "Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu." Allah maghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anhu. Ya Allah ampunilah, ya Allah ampunilah ayahku, ibuku, maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kita doanya, Allah jadikanlah kubur ayahku rawdatan min riyadil jannah, jadikanlah kubur mereka taman-taman surga. Kita doa dengan doa yang baik-baik. Sering-sering kita doa buat orang tua kita, kita mohonkan agar mereka diterima semua amal ibadahnya dan mudah-mudahan diberikan tempat yang paling baik di alam kuburnya. Yang kedua, kata Nabi, wal istighfaru lahuma. Engkau sering-sering mengucapkan istighfar, memohonkan ampun kepada Allah untuk orang tuamu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, saya mohon maaf, semua kita kenal dengan orang tua kita. Kita kenal ayah kita, kita kenal ibu kita dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Maka kewajiban kita anak buat ayah ibu kita ngapain? Mohon ampun kepada Allah agar Allah ampunin kesalahan orang tua kita. Begini hadirin rahimakumullah, kadang-kadang yang namanya orang tua saking sayang sama anaknya, dia tahu ini gak boleh. Dia tahu ini gak boleh. Namun karena buat anaknya, kadang-kadang dikerjain juga. Dia tahu ini haram. Dia tahu dia gak boleh. Namun buat anaknya, dikerjain juga. Ibu kita sayang banget sama kita. Kadang-kadang dia gak makan buat kita. Dia masak yang enak-enak. Bukan buat dia, bukan buat anaknya. Buat kita. Kita sayang sama orang tua kita. Kadang-kadang saya ulangi, ayah kita bekerja keras luar biasa buat kita. Dia tahu ini gak boleh. Kadang-kadang gak boleh. Namun buat anaknya dibela-belain. Maka kewajiban kita, anaknya ngapain? Mohon ampun. Sering-sering kita bilang, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di dalam kitab Al-Adabul Mufrad lil Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari memuat sebuah riwayat dalam kitab Al-Adab, hadis-hadis khusus masalah hadis-hadis akhlak Imam Bukhari. Disebutkan turfa'u lil mayyiti darajatahu. Di alam kubur ada seorang yang sudah meninggal, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan nikmat kubur. Faqila, faqala, dia berkata, "Ai Rabbi, wahai Tuhanku, min aina hadza? Anna hadza?" Wa fi riwayatin min aina hadza? Ya Allah, dari mana asal muasal kenikmatan yang aku dapatkan? Perasaan aku di dunia amalku enggak banyak. Perbuatan baikku enggak banyak. Min aina hadza? Dari semua, dari mana datangnya kebaikan, nikmat yang aku dapatkan sekarang? Faqila lahu, dikatakan kepada orang ini, waladuka istaghfarolaka. Anakmu di dunia selalu mengucapkan istighfar buat kamu. Setiap sholat jangan berhenti kita bilang, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tiap Jumat kita doa, tiap Jumat khatib mengatakan, Allah maghfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat. Itu kan doa al-ahya'i minhum wal amwat. Kita doain muslimin, muslimat, mukmin, mukmin yang masih hidup, yang udah meninggal. Ada riwayat mengatakan tiap hari Jumat orang yang udah meninggal kegirangan. Kenapa kegirangan? Banyak yang doain mereka. Al ahya'i minhum wal amwat. Kita doain ampunan buat yang udah meninggal. Ada cerita katanya, riwayat menyebutkan ada orang tua, dia santai, orang-orang berebutan, dia enggak berebutan. Kenapa dia enggak berebutan? Kata orang tua ini, anak saya ngirimin langsung buat saya. Anak saya sering-sering bilang, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi yang kedua, kalau kita ingin berbakti kepada orang tua yang udah enggak ada, sering-sering kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada waktu kita ziarah ke makam orang tua kita, ke makam ibu kita, daripada orang lain yang doa, mendingan kita yang doa. Saya enggak hafal Pak Ustaz doanya. Dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa apapun, Allah mendengar doa kita. Dalam sebuah riwayat disebutkan, orang kalau udah enggak ada, meninggal dunia, semua pahalanya putus. Idza mata ibnu adam in qataha amaluhu illa min thalathin. Orang udah meninggal, putus semuanya. Kecuali tiga perkara. Shadaqah jariyah. Yang kedua, ilmu yang berguna. Yang ketiga, awwaladun shalihun yad'ul, anak yang sering doain orang tuanya. Yang ketiga, kata Nabi, wa infa, yang pertama sering-sering doa, yang kedua sering-sering mohon ampun buat orang tua, yang ketiga wa infadhu ahdihima, melaksanakan janji-janjinya, melanjutkan kebaikan-kebaikannya. Orang tua kita, ayah ibu kita almarhum, pernah punya rencana, pernah ngomong pengen begini, pengen begitu, belum sempat terlaksana, orang tua udah meninggal duluan. Kita dengar, kita tahu, kita dengar, kita ingat, ayah pernah begini, ayah pernah begitu, kita laksanakan niat baik orang tua kita. Atau mungkin semasa hidup, ayah kita kalau bulan Ramadan ngantar makanan ke masjid. Kita anaknya, kita teruskan kebaikan ayah kita. Ibu kita kalau Ramadan atau pada kesempatan tertentu ada rezeki, suka ngasih hadiah buat anak yatim. Kita anaknya ingin berbakti, lanjutkan kebaikan-kebaikan orang tua. Jangan sampai terbalik. Orang tua kita terkenal baik, dermawan, suka berbagi, anak-anaknya pelit. Jangan sampai orang mengatakan, ya Allah tuh anak gak kayak orang tuanya. Kalau orang tuanya dermawan, ayahnya baik, ibunya baik, anaknya gak ada yang kayak orang tuanya. Mudah-mudahan kita tidak demikian. Kita melanjutkan kebaikan-kebaikan orang tua kita. Yang keempat, kata Nabi, wasilatul rahim allati la tusalu illa bihima, menyambung silaturahim yang biasa disambung oleh orang tua kita. Dulu almarhum orang tua kita, keluarga besar kita, kalau lebaran kesana kesini, kesana berkunjung. Sekarang kita ingin menyambung, berbuat baik kepada orang tua kita, dilakukan dengan cara kita sambung silaturahim yang dulu disambung oleh orang tua kita. Saya tidak berbicara masalah politik, karena ini hanya sebuah kesan saja. Kemarin ada peristiwa yang mengesankan kita semua. Ketika Raja Salman berkunjung ke Indonesia di Istana Bogor, dia bertanya mana cucunya Pak Soekarno. Beliau putra Raja Abdul Salman bin Abdul Aziz. Dulu tahun 55 Bung Karno pernah ke Saudi Arabia bertemu dengan Raja Al Saud bin Abdul Aziz. Di umur Raja Salman 19 tahun. Dia sempat menemani Bung Karno di Saudi Arabia. Ketika datang ke Indonesia, dia ingat dengan dia ingin menyambung silaturahim, mengajarkan kepada kita kalau kita punya orang tua dan orang tua kita punya teman, kita sambung silaturahim. Yang kelima sekalian kata Nabi, gimana caranya? Wa ikramu shodiqihima, memuliakan, menghormati kawan-kawan almarhum orang tua kita. Diceritakan juga dalam kitab yang sama, dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada Umar ibn Khattab punya anak namanya Abdullah bin Umar. Kebetulan Umar udah meninggal dunia. Jadi ceritanya Ibnu Umar lagi jalan berdua dengan kawannya namanya Abdullah bin Dinar. Jadi Abdullah bin Dinar jalan bareng dengan Abdullah bin Umar di kota Mekah. Pas lagi jalan berdua ketemu dengan falaqiyahu a'rabiyun fi tariqi Mekah. Ketemu dengan seorang Arab kampung, orang tua dari kampung. Begitu ketemu Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, menegur, menyapa orang tua ini. Fasallama alaihi Ibnu Umar. Ibnu Umar menegur, mengucapkan salam dengan penuh takzim, dengan penuh kehormatan. Bahkan bukan hanya menegur, menyapa dengan sangat hormat, bahkan oleh Ibnu Umar, wa hamalahu ala himarin kana yarkabuhu. Ini orang tua dari kampung disuruh naik ke atas kendaraannya. Kalau zaman sekarang diboncengin. Dipersilakan naik ke atas kendaraan yang dia punya. Ini temannya Ibnu Umar, Abdullah bin Dinar ngeliatin, terkaget-kaget. Kok Ibnu Umar hormat banget sama orang tua ini? Bukan hanya disapa dengan baik, bukan hanya diboncengin naik kendaraan, bahkan wa'atahu imamatan kanat ala ra'sihi. Ibnu Umar dia buka, dia punya sorban, dikasih hadiah kepada orang tua ini. Segitu luar biasa, dihormatin luar biasa. Bertanyalah kawannya, Abdullah bin Dinar, wahai Ibnu Umar, kok kamu hormat banget? Innahul a'rabu, innahu yarba bil yasir. Dia kan orang kampung. Kok begitu banget engkau menghormatinnya? Orang kampung sih, sekedar kita hormatin dikit itu girang banget. Kok engkau hormatin? Kok kasih sorban, engkau boncengin, engkau sapa dengan luar biasa. Apa kata sahabat Ibnu Umar? Qala, kata Ibnu Umar, inna hadzal rajul kana wuddan li abi. Orang ini, orang tua ini adalah kawan almarhum ayahku. Orang tua ini kawan almarhum ayahku, dan aku mendengar Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Inna min abarrul birri ayyasilar rajulu ahla wuddi abihi. Termasuk cara berbakti dengan orang tua dengan cara menghormati, memuliakan kawan-kawan almarhum orang tua kita. Kita ajarin anak-anak kita, kamu kalau ketemu teman ayah tegur. Hari ini kadang-kadang banyak anak muda, saya mohon maaf, di mall, di beragam tempat, di pasar, di kantor, beragam tempat, ketemu teman ayahnya, kebanyakan bukannya negur, malahan kabur, ngumpet. Wah, teman bapak saya tuh, dia ngumpet. Bilangin, kamu ketemu teman ayah, samperin. Kita punya almarhum orang tua udah meninggal. Biasanya kita kenal dengan kawan-kawan ayah kita. Dan mereka mungkin gak kenal dengan kita, kita masih kecil. Ya kan? Kita ketemu, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita ketemu, kita sapa. Assalamualaikum om, assalamualaikum pak, assalamualaikum. Saya, kita perkenalkan diri, nama saya Fulan bin Fulan. Dia pasti nanya, kamu siapa? Kamu siapa? Nama saya Fulan bin Fulan. Ayah saya, teman bapak. Saya yakin itu orang girangnya luar biasa. Dia gembira luar, ya Allah, ayah kamu teman saya. Ayah kamu teman saya. Dia cerita tentang ayah kita. Dia cerita tentang ayah kita. Ketemu teman ayah kita, kita tegur. Kita hormati, seperti Ibnu Umar melakukan. Kata Nabi, inna min abarral birri ayyasilar rajulu ahla wuddi abihi. Termasuk cara berbakti dengan orang tua yang sudah meninggal dengan cara memuliakan dan menghormati kawan-kawan orang tua kita. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang dijelaskan Nabi ini kita amalkan dalam kehidupan kita. Banyak-banyak doain orang tua kita, sering-sering istighfar buat orang tua kita, lanjutkan kebaikannya, sambung silaturahim yang disambung oleh orang tua kita. Yang ketiga, memuliakan dan menghormati kawan-kawan orang tua kita. Mudah-mudahan ayah dan ibu yang sudah almarhum, Allah berikan tempat yang terbaik, dan mudah-mudahan kita anak-anaknya bisa melanjutkan kebaikan orang tua kita. Semoga Allah mengampuni kesalahan kita dan menerima semua amal ibadah yang kita lakukan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la asri innal insana fi khusrin ila alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabri. Sadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Quranil Karim wa nafa'ani wa iyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwa sami'ul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim. Udu Allah antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi haitsu fazal muttaqun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa a'lamu annallaha shalla ala nabiy qadiman fa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka Sami'un Qaribun Mujibud Da'wat ya Qadiyal Hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin وأهلك الكفرة والمبتدعة في الدين وأهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيم الصلاة.